Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim assalam yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan terhadap nikmat-nikmat Allah tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian daripada karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan di pagi hari ini adalah yaitu nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya talabul ilmi, menuntut ilmu. Tidak semua orang diberi nikmat yang seperti ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membagi nikmat Allah ini menjadi dua bagian. Ada nikmat yang namanya nikmat mutlaqah, ada nikmat yang namanya nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah, nikmat yang mutlak, semua orang, semua makhluk ciptaan Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pandang bulu, baik yang muslim, yang kafir ataupun yang tidak beriman dan seterusnya, mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi terbatas hanya kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi. Misalnya, nikmat diberikan rezeki, nikmat diberikan kesehatan, dan seterusnya. Adapun yaitu nikmat yang kedua, nikmat muqayyadah, yang terbatas. Tidak semua orang diberi oleh Allah. Hanya orang muslim saja. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah saja yang Allah berikan nikmat tersebut. Dan nikmat ini, naam, yaitu bentuknya adalah lebih mengarah kepada nikmat iman, nikmat hidayah taufik, nikmat diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib kita mensyukurinya. Baik kita mendapatkan nikmat berupa rezeki, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih nikmat diberi kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah, ciri hamba-hamba yang bersyukur adalah mereka yang selalu, yaitu menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada dirinya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah, salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan juga terlimpah kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikut dan pecinta sunnah Nabi ila yaumil akhir. Semoga kita termasuk umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini materi kita masih melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu ensiklopedi larangan, bab larangan-larangan seputar ilmu. Larangan-larangan seputar ilmu. Nah, ya. Jadi jika pembahasan sebulan yang lalu kita masuk pada poin yang ke-10 dari larangan-larangan seputar ilmu, nah, maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi itu, insya Allah kita tuntaskan, yaitu pada hari ini. Dan insya Allah jika Allah pertemukan kita, nah, di waktu-waktu yang akan datang, kita akan membahas larangan-larangan yang lainnya di dalam agama ini. Baik. Sebelum kita masuk lanjutan yang ke-11 dari larangan-larangan seputar ilmu, saya mencoba untuk mengingat kembali, saya akan sedikit mengulang, secara ringkas saja apa yang sudah kami sampaikan 2 pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pada pagi hari ini adalah pertemuan yang ketiga dari materi larangan-larangan seputar ilmu. Nah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya, hadis yang ke-183 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu, merupakan kewajiban fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Kaum muslimin yang di sini dimaksud adalah laki-laki maupun juga wanita, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, wajib. Adapun ilmu yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, yang kita wajib untuk mempelajarinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Beliau berkata, ilmu yang dimaksud di sini, yang kita wajib untuk mempelajarinya, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, adalah kata beliau Imam Al-Auza'i rahimahullah, al-ilmu ma jaa'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu, kata beliau, adalah apa yang datang bersumber dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wa ma lam yaji an wahidin minhum falaisa biilmin. Adapun yang datang selain dari para sahabat, yang datang dari selain para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama sunnah yang lain, maka dia bukanlah ilmu. Nah, jadi kalau kita mempelajari ilmu yang bersumber dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi, yaitu ulama-ulama sunnah berikutnya, para imam-imam madhab, maka ini termasuk ilmu yang kita wajib untuk mempelajarinya. Selain dari yang datang dari mereka, maka bukanlah ilmu, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Nah, kita lanjutkan perkataan yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang sering kali kita singkat namanya Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat tahun 204 Hijriah. Beliau berkata, ilmu yang kita wajib mempelajari itu adalah, yaitu al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang tercantum di dalamnya qala Allah wa qala Rasul atau haddatsana, yaitu kami yaitu mendengar dari Nabi atau qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu ilmu. Jadi ilmu itu adalah yang di dalamnya tercantum qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu di dalamnya ada haddatsana, akhbarana, kami telah mendengar, kami telah menerima berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzaka, adapun yang selain dari itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, waswasas syayatin, merupakan bisikan waswas syaitan. Oleh karena itu, ilmu yang selain ini hukumnya fardu kifayah. Ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu yaitu fisika, ilmu kimia, ekonomi, hukum, politik, dan seterusnya, akuntansi. Ini semua adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yang apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tetapi ilmu agama hukumnya fardu ain, tidak bisa yaitu gugur dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Setiap kita wajib untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah thalabul ilmi ini, Allah senantiasa menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bahkan ilmu itulah yang akan menemani kita di dalam kubur kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, riwayat Muslim. Muslim. Naam. Di mana Nabi mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Apabila seorang hamba itu meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama yaitu illa min shadaqatin jariyah, yaitu kecuali shadaqah jariyah. Bentuknya shadaqah jariyah banyak. Nabi sebutkan bentuk shadaqah jariyah, mushafan warasahu, mushaf Al-Qur'an, yang ia wariskan atau mushaf kitab-kitab. Jadi di masjid dia wakaf, wakaf kitab. Naam. Wakaf Al-Qur'an, ya banyak ya. Jamaah-jamaah yaitu saudara-saudara kita baik yang di tanah air ataupun di tanah haram, mereka membeli Al-Qur'an ditaruh di rak-rak Al-Qur'an di Masjid Nabawi agar dibaca oleh yaitu kaum muslimin yang lain. Mereka wakaf. Nah, atau mungkin di masjid-masjid di negeri kita yang Al-Qur'annya itu sudah pada rusak ya sampulnya, atau kitab-kitab ilmu, buku-buku agama dan seterusnya. Ini termasuk sedekah jariah. Di antaranya lagi yang termasuk sedekah jariah adalah membangun rumah Ibnu Sabil. Naam, rumah-rumah yatim ya, rumah-rumah janda dan seterusnya. Ini termasuk sedekah jariah dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, yang tidak akan pernah yang artinya terus mengalir, tidak akan pernah putus, yaitu ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dia pelajari yang diambil orang manfaatnya. Nah, jadi dia mempelajari ilmu itu, difahami dengan baik, lalu dia berupaya semampu mungkin untuk diamalkan ilmu itu. Itu tidak akan putus itu. Akan menyertai dia, yaitu meskipun dia sudah menjadi tulang belulang. Amalnya akan terus mengalir sampai nanti yaumul kiamat. Nah, itulah harta yang akan ia temukan. Nah, di hari kiamat kelak. Yang ketiga adalah, yaitu awaladin salihin yada'ula. Doanya anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita istiqomah, rajin untuk menuntut ilmu. Nah, ya, nasihat ini juga kami tujukan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk tidak bosan-bosan menuntut ilmu, karena inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, naam, orang yang menuntut ilmu memiliki fadilah yang luar biasa. Di antaranya yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an orang menuntut ilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin derajat kita nanti di akhirat itu menempati posisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kiat-kiatnya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Mana dalilnya? Allah berfirman surat 58, surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayatnya, minimal telinga kita familiar dengan ayat ini. Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman dalam potongan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Yang pertama yang ditinggikan derajatnya orang-orang beriman. Lalu siapa lagi? Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, berapa derajat itu Allah berikan untuk orang beriman dan untuk orang menuntut ilmu? 100 derajat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita rajin untuk menuntut ilmu. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, merinding kalau kita membaca hadis ini. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah, naam, hadis yang ke jilid yang pertama ya, hadis nomor 183. Kalau yang tadi, maaf, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, Ibnu Majah 184. Nah, kalau yang akan kami baca ini 183, agak panjang sedikit. Nabi menyampaikan tentang fadilah talabul ilmi. Naam. Apa kata Nabi? An Abi Darda radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, meniti mencari ilmu, ilmu syar'i maksudnya, dia berjalan jauh-jauh, nah, dari rumah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Masya Allah. Allah akan mudahkan jalannya di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan perjalanannya. Lalu kemudian kata Nabi berikutnya, wa innal malaikata latadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena malaikat itu ridha, malaikat itu senang, malaikat itu bangga dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi dinaungi dengan sayap-sayapnya malaikat. Allahu Akbar. Ya. Lalu kemudian kata Nabi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang alim, orang yang alim, orang yang punya ilmu, dimintakan ampunan untuknya oleh penduduk langit. Samawati, langitnya lebih dari satu. Kalau sama, satu. Samawati tujuh. Seluruh penduduk tujuh petala langit memintakan ampun untuk orang yang nuntut ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Luar biasa ya. Dan penduduk bumi, kata Nabi, wal ard, penduduk bumi. Hattal hitanu fil ma, hingga ikan-ikan besar yang ada di lautan memintakan, memohonkan ampun bagi orang-orang yang selalu tolabul ilmi. Masya Allah. Rugi orang yang tidak tolabul ilmi. Rugi. Rugi. Nah. Belum tentu kita ini baca zikir pagi petang. Nah. Kita sering terlewat. Belum tentu kita tiap hari membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Nah, belum tentu kita membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Yang kata Nabi, siapa yang membaca itu subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu ketika zikir pagi, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Belum tentu, waktu kita mungkin terbatas atau mungkin karena kesibukan kita. Tapi dengan antum menuntut ilmu, ikan besar di lautan yang jumlahnya tidak terhitung memintakan ampun untuk kita. Ya Rab, ampuni si fulan yang menuntut ilmu. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu mulianya, rugi orang yang tidak menuntut ilmu. Lalu kemudian, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Ada orang ahli ilmu, ada orang ahli ibadah. Nah, ada orang yang ahli ilmu, dia memiliki ilmu syar'i, ada orang yang ahli ibadah. Nah, maka seperti keutamaan rembulan di atas semua bintang-bintang. Nah, jelas rembulan lebih utama daripada kawakib, daripada bintang-bintang. Nah, bahkan Nabi mengatakan berikutnya, wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama, orang alim itu warisannya para nabi. Nah, warisannya pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma. Sesungguhnya yaitu para nabi tidak meninggalkan warisan dinar, tidak meninggalkan warisan dirham, tetapi meninggalkan warisan ilmu. Nah, faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya warisan itu, maka dia akan memperoleh bagian yang barokah, melimpah ruah. Oleh karena itu, mari kita yaitu istiqomah menuntut ilmu. Mana lebih utama, Pak? Orang berilmu atau orang berharta? Hah? Berilmu. Dan? Loh, enggak ada tambahnya. Pilihannya berilmu atau berharta, ya. Jangan ditambah dan berharta, ya. Seperti itu, ya. Nah, ya apa ini? Pilihannya itu miskin berilmu atau kaya tidak berilmu. Ya, syukur-syukur kaya dan berilmu. Mudah-mudahan Allah takdirkan untuk kita semua. Kita lanjutkan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, keberkahan ilmu yang begitu banyak ini tidak akan pernah kita dapatkan lantaran kita melakukan larangan-larangan di dalam menuntut ilmu. Nah itu. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Nabi mencintai kita, membimbing umat ini agar jangan sampai mereka terjerumus ke dalam larangan-larangan tersebut. Subhanallah. Ya. Apa itu larangannya? Di antara larangan-larangan ilmu ini yang kita tidak boleh mempelajarinya atau kita tidak boleh melakukannya, yang menjadikan kita enggak dapat barokah, tidak didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, tidak didoakan ampunan oleh ikan-ikan di laut, na'am, dan seterusnya, tidak mendapatkan keberkahan warisannya para nabi. Subhanallah. Lantaran kita melakukan larangan-larangan itu. Apa larangannya? Yang pertama, ini sekedar mengingat kembali. Yang pertama, yaitu menuntut ilmu, yaitu tujuannya, niatnya untuk mencari selain wajah Allah. Menuntut ilmu tidak lillahi ta'ala, tetapi selain Allah. Tidak karena Allah, tetapi karena manusia. Menuntut ilmunya tidak lillahi ta'ala, tetapi linnas. Nah, mana dalilnya? Orang yang seperti ini menuntut ilmu tidak karena Allah, tapi karena manusia, diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, jilid 1, nomor 206, Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha." Silakan baca artinya. Baca Pak Rifa'ari. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya mencari ridha Allah, nah terus, tapi dia tidak mencarinya melainkan untuk memperoleh kemewahan dunia. Dia menuntut ilmu karena untuk kemewahan dunia, ketenaran namanya. Nah, dan seterusnya. Maka dia tidak akan menemukan aroma surga pada hari kiamat. Tidak akan mencium wanginya aroma bau surga. Kayak apa itu? Contohnya, orang menuntut ilmu tidak karena Allah. Nabi berikan contoh. 208, Pak Rifa'ari. Naam. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, wala litumaru bihis sufaha, wala taghayyaru bihil majalis. Faman fa'ala dhalik fannarun nar. Nah, silakan. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, janganlah kalian belajar ilmu untuk menyombongkan diri kepada para ulama. Tujuannya berbangga-bangga di hadapan para ulama. Satu. Yang kedua, untuk membina orang-orang yang bodoh. Untuk membantah, menghina orang-orang yang bodoh, yang belum tahu ilmunya. Tiga, dan janganlah kalian terlalu berharap agar menjadi pilihan suatu majelis. Naam, arti yang benar adalah wala takhayyaru bihil majelis. Jangan kalian memilih majelis untuk mencari pusat perhatian orang. Pilih-pilih cari majelisnya. Naam, ini enggak boleh. Majelisnya ini datang, majelisnya ini enggak datang. Enggak boleh. Enggak boleh. Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, gurunya 200. Ada guru di bidang tafsir, ada guru yang disiplin ilmunya fikih, ada guru disiplin ilmunya akidah, ada guru disiplin ilmunya muamalah. Semuanya punya. Kita pun juga demikian. Jangan pilih-pilih. Banyak guru kita ambil selama dia menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab setiap guru punya disiplin, punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang disiplin ilmunya, yaitu di bidang muamalah, perekonomian, Islam. Masya Allah, kita punya ustadznya, Ustadz Dr. Herwandi misalnya. Naam, kita belajar. Naam, ada yaitu guru misalnya disiplin ilmunya di bidang tazkiyatun nufus, masalah manajemen kalbu. Naam, ada, kita belajar. Ada di bidang tafsir, ada di bidang fikih, bagus dia kalau menjelaskan hukum. Ada di bidang hadis, dia pintar kalau menjelaskan hadis, dan seterusnya. Belajar, belajar. Nah, semakin banyak guru selama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya. Maka kalau sudah seperti itu, Pak Rifa'ari, apa katanya Nabi? kalau dia itu tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan ulama, membantah orang-orang bodoh, memilih-milih majelis, dan seterusnya, maka barang siapa yang melakukan semua hal itu, maka neraka. Sekali lagi, neraka. Tuh, dua kali tempatnya. Nah, neraka, neraka tempatnya. Dua kali Nabi sebutkan. Oleh karena itu, lillahi ta'ala menuntut ilmu. Nomor dua, yaitu menuntut ilmu, mendalami dan menekuni ilmu dunia, namun jahil tentang akhirat. Jadi kalau ilmu dunia pintar, tapi kalau masalah akhirat, yaitu tidak mendalaminya, tidak dipelajari. Nah, kalau urusan bisnis, masya Allah, ya, masalah manajemen, marketing, ya, masalah membuka peluang-peluang bisnis luar biasa, menjalin yaitu hubungan bisnis, nah, luar biasa, pintar, nah, ya, tetapi masalah sholat nggak paham, masalah kubur nggak paham, apa saja nanti yang dibawa di dalam kubur, ya, masalah yaitu misalnya, ya, masalah-masalah agama dia tidak memahaminya. Orang seperti ini diingatkan oleh Allah, surat Ar-Rum ayat berapa, masih ingat? Ar-Rum ayat 7, ya, surat Ar-Rum ayat 7, nanti bisa dibaca sendiri. Yang nomor 3, yaitu memahami agama dengan logika, ini gak boleh. Nah, larangan menuntut ilmu, memahami agama dengan ro'yu, logika, analogi, nah, dengan rasio, nah, ini gak boleh. Ya. Rasulullah SAW saja diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-Haqqah ayat 44-46. Al-Haqqah 44-46. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhul minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya Muhammad mengada-ada, beropini, mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, mengada-ada, beropini, ya, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya dan benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Nah, di ayat 47-nya, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami dalam pemotongan urat tali jantung itu, kata Allah. Gak ada yang bisa menghalangi. Nabi aja diancam, apalagi kita yang bukan Nabi. Maka jangan belajar agama dengan logika. Ya. Tidak boleh, semuanya yaitu dengan dalil, ya, sebab Islam ini agama dalil, agama wahyu. Bapak ibu kalau baca Al-Quran jelas sekali, Islam ini agama dalil. Lihat, di dalam surat apa itu, ya, contohnya surat Al-Baqarah, umat bertanya tentang, misalnya tentang nafkah, Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang nafkah yang harus ia berikan. Diberikan kepada siapa? Terutama laki-laki ini. Kalau terima gaji, dia punya rezeki, siapa dulu yang harus diberi? Itu Nabi enggak bisa jawab kecuali nunggu berita dari langit. Baru dapat jawaban. Qul, jawab Muhammad. Harta apa saja yang kalian nafkahkan, hendaknya diberikan kepada orang tua. Orang tua dulu. Umat bertanya tentang haid. Ada itu Al-Baqarah juga. Kalau gak salah ayatnya 219 atau 222. Ya. Tentang haid. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang, kotoran wanita. Haid. Nabi gak bisa jawab. Nunggu berita dari langit. Qul, jawab Muhammad. Haid itu kotoran, maka jauhi istri kalian, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentang khamr, yas'alunaka, bagaimana? Anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Nabi gak bisa jawab, kecuali berita dari langit dulu. Qul, jawab Muhammad. Khamr dan judi itu adalah begini, begini, begini, begini. Berarti Islam agama dalil. Ya. Islam agama dalil, bukan agama opini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau masalah agama, Bapak Ibu, masalah agama, masalah ibadah, kita harus berpegang kepada tiga sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan pemahaman para sahabat. Ini kalau ibadah atau beragama. Tetapi kalau masalah duniawi, nah silakan ya, kita yaitu kemas dengan apa ini, dengan pendapat kita, itu kalau masalah duniawi. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah atau agama, maka harus qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ingin tahu dalilnya? Coba dibuka Pak Rifa'i Sahih Muslim 2175. Muslim 2175. Cepat dikit, Pak. Ya, agak terus. 2175. 2175. Nah. Cepat dikit, Pak Rifa'i. Hah? Ada. Iya, silakan. Nah, 2175, baca. Silakan. Dari Musa bin Bala, dari bapaknya radhiyallahu anhu, katanya, aku berjalan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan, tiba-tiba melihat apa? Maka di tengah jalan kami bertemu dengan sekelompok orang sedang di atas pohon kurma. Sedang di atas pohon kurma. Ngapain mereka? Lanjut. Beliau bertanya. Silakan. Apa kata Nabi kepada mereka yang di atas pohon kurma? Silakan. Apa yang sedang kalian berbuat? Apa jawaban orang yang ada di atas pohon kurma? Jawab mereka, kami sedang mencangkok pohon kurma. Anda mau tanya nih, mencangkok ini urusan ibadah, agama, atau dunia? Dunia. Dunia ya. Silakan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut dugaanku, pekerjaan itu tidak ada gunanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut dugaanku, yang kalian dugaanku. Menurut dugaanku, menurut pendapatku, ya, apa yang kalian kerjakan ini tidak ada manfaat. Ini urusan dunia loh ini. Urusan dunia mencangkok ini. Bukan urusan ibadah. Menurut aku tidak ada manfaatnya. Tidak usah di-stek, tidak usah dicangkok. Terus kemudian? Lalu mereka menghentikan pekerjaan mereka. Tapi sudah terlanjur. Sudah terlanjur dicangkok. Mereka turun mengikuti perkataan Nabi. Gak usah dicangkok. Lanjut. Ternyata. Tetapi kemudian dikabarkan orang kepada beliau bahwa pekerjaan mereka itu berhasil baik. Ternyata pekerjaan mereka panennya baik. Hasil cangkoknya. Lalu kemudian apa kata Nabi? Maka bersabda Rasulullah SAW. Ini poinnya yang perlu digarisbawahi. Apa kata Nabi? Jika pekerjaan itu ternyata bermanfaat bagi mereka, teruskanlah. Terus. Aku hanya menduga-duga. Maka? Maka janganlah diambil peduli duga-dugaan. Naam. Duga-dugaan itu. Terus. Tetapi jika aku berbicara mengenai agama Allah. Nah, ketika aku berbicara agama Allah, ibadah, naam, agama Allah, maka? Maka pegang teguhlah itu. Maka pegang teguh apa yang aku ucapkan. Kenapa? Karena aku sekali-kali tidak akan berdusta terhadap Allah. Nah, aku tidak akan berdusta. Jadi Arab dibedakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, itu fungsinya adalah yaitu selain kita bersyukur Allah memberikan kita akal, nah sebab dengan akal manusia lebih luas wawasannya daripada hewan, akan tetapi peran akal bukan untuk menghukumi sesuatu. Perannya akal bukan untuk menghukumi sesuatu. Karena yang berhak menghukumi, memutuskan perkara, Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Bukan akal kita nih. Bukan. Akal ini alat untuk memahami wahyu. Bukan untuk menghukumi. Bukan. Ya. Untuk samina wa ato'na. Nah, oleh karena itu, akal ini tujuannya untuk memahami dinul Islam. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan ad-dinu akal. Agama itu adalah akal. Itu hadisnya dhaif. Jadi kalau bicara agama, bicara ibadah, ya qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau urusan duniawi, silakan kita mengembangkan, yaitu akal kita. Baik, kita lanjutkan nomor 4, larangan-larangan seputar ilmu. Yang keempat, larangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita itu sedikit-sedikit qala Rasul jika itu adalah hadis dhaif, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 94. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi hati-hati ya. Kita banyak loh hadis-hadis dhaif yang bertebaran, bahkan kisah-kisah populer yang bertebaran yang bersumber dari dalil hadis-hadis yang palsu. Contoh, kisah-kisah dhaif yang bertebaran banyak. Contoh, kisah ketika Nabi ada di yaitu Jabal Sur. Nah itu, itu ya, di Jabal Sur. Jabal Sur ya, Jabal itu gunung, Sur itu punuknya unta. Artinya Jabal Sur yaitu gunung yang menyerupai punuknya unta. Ada apa di situ? Cerita tentang Nabi dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, di mana Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di tempat tidur itu, dan Nabi keluar tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Nah, pada waktu itu, dan yang menyertai Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada waktu itu, dan putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, cerita yang terkenal adalah, kalau itu tadi yang saya sebutkan masih benar itu. Cerita yang terkenal itu, padahal itu adalah hadisnya dhaif, adalah ketika Nabi sudah sampai di gua itu, satu, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di gua itu ada laba-laba. Nah itu, sehingga orang kafir itu mereka meyakini kalau ini ada orang, gak mungkin ini ya, gak mungkin ada orang. Kalau ada orang mestinya rusak ini, yaitu sarang laba-laba ini. Nah itu, ini hadis dhaif, riwayat dhaif. Yang kedua, ada merpati. Pernah dengar ada merpati? Ya, hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Yang ketiga, yaitu disengat kala jengking. Siapa yang disengat? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lalu menangis, lalu air matanya menetes kepada Nabi, kemudian Nabi terbangun, lalu diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang riwayat yang lain yaitu kedatangan Nabi di Madinah disambut dengan Tola al-Badru. Ya. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina, ya, dan seterusnya, ya. Nggak usah dinyanyikan ya. Pak Arto. Pak Arto nggak hafal kok, nggak hafal ya. Jadi riwayat itu adalah dhaif ya. Banyak sekali cerita-cerita dongeng-dongeng yang bertebaran di masyarakat yang bersumber dari hadis yang dhaif. Masih ingat cerita Alqamah? Pernah dengar cerita Alqamah? Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ketika dia akan wafat tidak bisa menyebut syahadat. Ya, pernah dengar cerita itu ya? Atau cerita yang paling populer terutama di bawah ketika Ramadan, yaitu cerita tentang Sa'laba. Pernah dengar Sa'laba? Yang gak mau bayar zakat itu. Ya, diminta oleh Nabi, gak mau bayar zakat. Nabi wafat, lalu dia bertobat, memberikan zakatnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar gak mau nerima. Ya, sampai wafat di zaman Umar, dia bayar lagi, gak diterima oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Nah, dan seterusnya. Akhirnya dia wafat di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu pun zakatnya tidak diterima. Hadisnya dhaif. Dhaif. Pernah dengar cerita Masito, tukang sisirnya kerajaan Firaun? Pernah dengar? Ya, yang ditangkap oleh Firaun, lalu anaknya satu persatu dimasukkan ke dalam tungku besar yang di situ terdapat air yang mendidih. Hadisnya palsu. Nah, oleh karena itu banyak sekali cerita-cerita, yaitu Israiliyat terutama. Nah, cerita-cerita dari Bani Israel yang derajatnya adalah dhaif. Ya. Baik, jadi jangan sekali-kali membawa-bawa Rasulullah kalau Nabi tidak pernah mengatakan itu. Berarti berdusta atas nama Rasulullah. Yang kelima, larangan menyampaikan seluruh ucapan yang didengar. Jadi semua yang kita dengar langsung kita apa ini kita sampaikan. Ini harus dipilah-pilah dulu. Baik, ini sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu ya. Bahkan pertemuan yang terakhir kemarin. Nomor 6, larangan mencela ulama. Nggak boleh mencela ulama. Ya. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, Laisa min ummati man lam yujilla kabirana, wa yarham saghirana, wa ya'rif li alimina. Bukan termasuk umatku, orang yang tidak memuliakan orang tua. Makanya kita harus memuliakan orang tua. Salah satunya adalah, itu pernah disebutkan dalam hadis Bukhari, ada 2 orang menghadap Nabi. Yang satu anak muda, yang satu orang tua. Begitu menghadap, itu anak muda dulu yang bicara kepada Nabi. Ya Rasulullah, kata Nabi, berhenti, berhenti. Orang tua dulu yang bicara, baru anak muda. Subhanallah. Ya, makanya dalam rapat, itu yang muda-muda tahan dulu. Ya, tahan dulu. Kasih bicara dulu yang tua. Silakan, usulannya bagaimana. Itu adab, adab. Duduk, duduk, yang tua dulu, duduk. Ya. Seperti itu. Baik. Memuliakan orang tua. Yang kedua, bukan umatku orang yang tidak menyayangi yang muda. Jadi enggak sayang. Lu ada lo orang tua yang enggak mau ngalah sama anak muda, ada enggak? Ada, banyak ya. Enggak mau ngalah, ya, seperti itu. Saya kemarin sudah ngasih contoh ya. Naam, ada salah satu masjid itu muadzinnya itu ya sudah tua, ya. Umurnya ya mungkin di atas 70 tahun. Itu azannya ya Masya Allah, ya. Masya Allah itu gimana maksudnya? Ya. Allah gitu ya. Azannya ini. Yang muda-muda ini banyak. Ya. Padahal yang muda datang di masjid lebih dulu. Tapi dia tetap. Bahkan dia ketika masuk masjid. Nah, mau sebelum sholat tahiyatul masjid. Mic itu sudah dipegang dulu sama dia. Cuk sampai di DC. Ada orang tua itu yang gak mau ngalah. Ada. Nah ini jangan. Semangat rupanya ya. Semangat. Luar biasa ya. Baik, jadi tidak memberikan kesempatan kepada yang muda. Terus ya, kata Nabi dan tidak menghormati ulama kami ya, suka mencaci maki, menghina para ulama ya, maka ini tidak diperbolehkan. Menggunjing para ulama ini tidak boleh ya. Sekarang yang nomor 7, larangan menyembunyikan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini apa? Ya tadi ilmu syar'i. Ilmu syar'i tidak boleh disembunyikan. Kecuali kalau tujuannya itu bukan menyembunyikan, tetapi depending. Misalnya ada yang tanya ini, Ustadz misalnya, hukumnya ini apa? Si Ustadz lihat majelisnya heterogen, ya. Ada yang baru ngaji, ada yang sudah lama ngaji, ya. Ada yang baru kenal sunnah, ada yang sudah lama kenal sunnah. Maka kata si Ustadz, saya akan jawab pertanyaan Anda pada kajian berikutnya, atau saya akan jawab nanti 4 mata saja. Ya, itu depending, nggak apa-apa ini. Ya, jadi ilmu syar'i tidak boleh disembunyikan. Layaknya orang-orang ahlul kitab suka menyembunyikan kebenaran. Adapun selain ilmu syar'i boleh, silakan. Contoh, ilmu memasak itu boleh. Ya. Ibu-ibu kan biasanya begitu, datang ke rumah temannya, diberi kue, oh kok enak kuenya ini, apa resepnya jeng? Katanya si tuan rumah, rahasia keluarga, gitu ya, rahasia dong katanya, gak apa-apa ini ya, gak apa-apa, karena ilmunya bukan ilmu yang hukumnya wajib, tetapi hukumnya mubah, ya, tetapi kalau itu dia beri, dia dapat fadilah. Nomor 8, larangan mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Disampaikan ilmu itu tapi tidak diamalkan. Nah, dia suruh orang sholat, dia tidak sholat. Dia suruh orang berpuasa, tapi dia tidak berpuasa. Dia perintahkan orang sholat di masjid, tapi dia tidak sholat di masjid. Dia perintahkan orang sholat on time, dianya sendiri duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau Isya, isaknya mau subuh. Nah, ini enggak benar, ya. Jadi menyampaikan ilmu ya dia harus mengamalkan ilmu yang disampaikan tersebut, ya. Baik. kecuali kalau terkena uzur. 9. Larangan membenarkan ahli kitab dan larangan mendustakannya, enggak boleh. Saya sudah sampaikan itu pertemuan yang lalu, bahwasannya ahli kitab Nasrani terutama, apabila dia berbicara Injilnya, naam, maka kata Nabi SAW jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Karena bisa jadi apa yang dia baca itu, naam, yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Diam saja. Jangan dikomentari. Nah, misalnya dia membaca, meskipun Injil mereka sudah banyak direkayasa, tapi kitab itu kitab samawi. Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika mereka membacakan Injil, ya kita diam, ya tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Ya. Nomor 10. Terus yang kita ucapkan apa? Yang kita ucapkan kepada mereka, aku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami dan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Maksudnya apa? Allah turunkan kepada kami Al-Quran. Dan apa yang Allah turunkan kepada kalian Injil. Cuman itu jawabannya. Nah, aku beriman kepada Allah yang telah menurunkan kitab kepada kami dan kepada kalian. Yaitu Al-Quran dan Injil. Kita lanjutkan yang ke-10. Ini yang terakhir pertemuan kemarin. Berdebat khususnya dalam masalah Al-Quran. Jadi berdebat. Naam. Mereka berselisih tentang ayat-ayat Al-Quran, saling membantah dengan ayat-ayat Al-Quran, ini tidak boleh, hukumnya haram. Sekarang nomor 11, ini lanjutannya. Yang ke-11, jangan banyak bertanya. Yang ke-11, jangan banyak bertanya. Seperti apa ini maksudnya? Nanti saya jelaskan, kita dengarkan dulu hadisnya. Tolong dibuka dalilnya, jangan banyak bertanya, dalilnya Sahih Muslim nomor 2170. 2170, Pak Rifa'ari. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahaitukum anhu fajtanibu wama amartukum bihi faktu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladhi min qablikum kasratu masailihim wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Silakan, Mari Fahri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya apa yang telah dilarang, apa yang telah kularang kamu mengerjakannya, hentikanlah. Nah, apa yang aku larang kamu untuk mengerjakannya, hentikan, jauhi. Ya, fajtanibu, jauhi. Terus? Dan apa yang ku perintahkan kamu mengerjakannya, kulakukanlah, lakukanlah sehabis dayamu. Nah, apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Antum lihat ini kalimatnya. Apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampumu. Antum lihat. Ternyata katanya para alim ulama, orang meninggalkan larangan lebih berat daripada mengerjakan perintah. Ya, kenapa? Orang mengerjakan perintah ada dispensasi sesuai kemampuan. Tetapi orang meninggalkan larangan, gak ada dispensasi. Gak ada di dalam Al-Quran, tinggalkan zina semampumu. Gak ada. Gak ada, ya. Jangan minum khamar semampumu. Gak ada, ya. Ini menunjukkan menjauhi larangan lebih berat daripada melaksanakan perintah. Nah, ya. Lanjutkan, teruskan. Dan sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya. Nah, ulang lagi. Sesungguhnya? Sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak bertanya. Nah, umat sebelum kalian itu dibinasakan, diluluh lantakan, dihancurkan oleh Allah sebabnya satu. suka banyak tanya. Nomor dua, Pak Rifa'ari, teruskan. Dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka. Dan banyak mendebat menyelisihi nabi-nabi mereka. Nabi memerintahkan ini, malah dia melakukannya yang lain. Nah itu. Makanya umat-umat seperti ini dibinasakan. Salah satunya banyak bertanya. Nanti saya jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang tidak boleh itu. Nah, yang kita dilarang banyak bertanya. Kita lihat lagi dalil yang lain. Buka Sahih Muslim. Nomor 1275. Bab Haji. 1275. Bab Haji. 1275. Ya. Itu ada orang bertanya, wahai Rasulullah, orang itu kalau haji seumur hidup sekali atau tiap tahun? Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kalau haji seumur hidup cukup sekali. Tanya lagi, wahai Rasulullah, tiap tahun atau seumur hidup sekali? Seumur hidup sekali. Ya. Wahai Rasulullah, orang kalau haji itu tiap tahun atau seumur hidup sekali? Ini memberatkan, Pak. Memberatkan. Ya. Akhirnya kata Nabi, aku khawatir kalau Allah wajibkan itu kepada kalian tiap tahun, maka akan memberatkan kalian. Maka kerjakanlah seumur hidup sekali. Sekali seumur hidup haji itu. Nah, bagi yang mampu. Lalu Nabi bersabda. Silakan. Ayo dibaca dulu awalannya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Beliau bersabda kepada kami dalam suatu pengajian. Silakan. Sabda beliau, hai manusia, Allah telah mewajibkan kepadamu ibadah haji. Terus. Karena itu, hajilah kamu semua. Hajilah, berhajilah kalian semua. Terus. Lalu bertanya seseorang laki-laki, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apakah setiap tahun? Lanjut. Beliau diam beberapa ketika sehingga. Beberapa apa? Beberapa ketika gimana? Beberapa ketika sehingga orang itu bertanya. Nah, salah. Coba Mas Sakit. Iya, Mas Sakit. Iya, Mas Sakit, coba. Ketika tanya kepada Nabi, apakah setahun sekali, tiap tahun? Ayo Mas Sakit, Mas Sakit. Beliau diam beberapa ketika. Beberapa ketika? Beberapa saat. Ini Malaysia soalnya, Malaysia punya. Ya, Malaysia punya, silakan. Iya. Anci baca. Silakan. Sehingga orang itu bertanya sampai 3 kali. Nah, lanjut, teruskan. Orang itu tanya, tiap tahun wahai Rasulullah, Nabi diam. Tiap tahun wahai Rasulullah, Nabi diam. Maksa, ya. Makanya banyak itu juga jamaah-jamaah tanya melalui SMS ke saya itu juga maksa kadang-kadang. Ya, nanti tanya begini, sehari enggak dijawab. Ustaz, gitu aja ya. Tanda serunya ada 5. Ces gitu ya. Gitu. Enggak dijawab lagi misalnya, jawabannya apa, Tat? Gitu ya. Bukan Ustaz lagi, Tat, gitu ya. Ya Allah. Ya. Ini ya memberatkan ya. Jadi baik, silakan. Sabar, silakan. Kemudian beliau menjawab. Silakan, apa kata Nabi? Seandainya bukankan ya, tentulah wajib kamu tunaikan setiap tahun. Andai kata aku jawab iya tiap tahun, maka wajib tiap tahun haji. Cuman itu memberatkan. Teruskan. Niscaya kau tidak akan sanggup melaksanakannya. Nah, teruskan. Karena itu, biarkanlah untuk sementara masalah yang belum kujelaskan. Nah, ini. Mulai dari sini. Ya, saya baca. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulai dari lafadz itu, daruni mataraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata Nabi, tinggalkan apa-apa yang tidak aku anjurkan, biarkan apa-apa yang tidak aku suruh, jangan melakukan apa yang tidak aku suruh. Sesungguhnya umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah lantaran banyak bertanya dan suka menyelisihi nabi-nabi mereka. Oh, hati-hati. Yang Nabi tidak perintahkan malah dilakukan, ya. Oleh karena itu ini bahaya. Silakan tolong dibuka lagi Sahih Muslim. Ayo. Buka Sahih Muslim nomor 1697 dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. 1697, Mas Sakit. Silakan. Ayo. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya. Isinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharapkan atasmu satu, mendurhakai ibu. Ulang lagi, Allah SWT mengharamkan, ulang lagi. Allah Azza wa Jalla mengharapkan atasmu satu, mendurhakai ibu. Nah, mendurhaka kepada orang tua, haram, terutama kepada ibu. Dua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nomor tiga, tidak suka memberi, tetapi suka meminta. Tidak suka memberi, tapi sukanya minta. Ini. Nomor empat. Dan Allah membenci bagimu tiga perkara. Allah benci kepadamu tiga perkara. Termasuk ini diharamkan. Apa saja yang dibenci? Suka, desas-desus. Jadi, kila wakola. Katanya, desas-desus. Itu dibenci. Ya. Terus apa lagi yang kedua? Banyak bertanya. Yang terakhir? Menyia-nyiakan harta. Teruskan. Atau membelanjakan yang tidak menurut kehendak syarak atau pemboros. Nah, jadi Allah membenci menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Salah satunya tadi yang dibenci atau diharamkan banyak bertanya. Pertanyaan seperti apa ini? Misalnya ini disebutkan oleh ulama. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Contohnya, satu. Tidak boleh bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Contohnya ini, satu. Bertanya tentang perkara-perkara yang gaib, yang hanya Allah saja yang tahu. Contohnya, Ustadz, kiamat itu kapan? Ya. Tanggal berapa, bulan apa, Allah yang tahu. Ya, jangan diterka-terka. Hanya Allah yang tahu. Perkara-perkara yang gaib. Ya, perkara-perkara yang gaib. Seperti itu. Nah, termasuk Anda mau tanya ini. Di dalam rahim wanita itu janin itu laki-laki atau perempuan, itu masalah gaib tidak ini? Gaib. Gaib ya, gaib. Maka bagi wanita yang ingin mengetahui, dok, cowok atau cewek, dok? Nah, itu waktu USG itu ya. Nah, itu pertanyaannya jangan begitu. Kalau USG itu tujuannya untuk mengetahui kondisi janin sehat, posisinya bagaimana, apakah sudah apa istilahnya dokter itu ya, mereka lebih tahu lah ya, mereka lebih tahu, maka itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita bertanya ya, itu cowok ataukah cewek, laki-laki ataukah perempuan, bahkan ada salah satu dokter yang berani menjamin, ya, seorang profesor, dia berani menjamin bahwasannya apa yang saya katakan itu 99% pasti benar kepada pasien saya. Jadi kalau ada orang tanya ini perempuan atau laki-laki, ini perempuan atau perempuan, laki apa ini begitu lahir, betul 99% sampai begitu. Nah, maka ini tidak diperbolehkan karena ini perkara gaib. Ya, perkara gaib. Silakan ditanyakan, yaitu masalah kesehatannya, ya, kondisi kandungannya dan seterusnya, ini boleh, ya. Atau perkara-perkara gaib yang lain. Misalnya yaitu bagaimana? Yaitu bentuk arsnya Allah. Nah, ini enggak boleh, ya. Bagaimana yaitu bentuk wajahnya Allah, ini enggak boleh, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa diserupakan dengan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua yang enggak boleh. Segala hal yang merupakan hak prerogatif yang diperbuat oleh Allah, enggak boleh kita tanyakan. Kenapa ya Allah itu kok menciptakan babi? Wong babi itu sudah jelas haram, enggak boleh dimakan. Loh kok ya masih diciptakan? Ini enggak boleh. Itu haknya Allah. Ya, enggak boleh. Hak prerogatifnya Allah enggak boleh ditanyakan. Kenapa ya Allah itu kok menciptakan tanaman ganja? Ya. jelas itu haram, memabukkan. Kok ya ada masih diciptakan? Kan berarti sia-sia berarti. Nah, ini enggak boleh. Hak prerogatif. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Justru kita yang akan ditanya atas apa yang kita perbuat. Yang berikutnya, bertanya dengan tujuan untuk menghina, mengejek atau mengolok-olok, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tujuannya adalah untuk mengolok-olok sunnah, mengejek sunnah, ini tidak diperbolehkan. Baik. Kita lanjutkan. Bertanya dengan pertanyaan yang bersifat memaksa, ini juga tidak diperbolehkan. Nomor 12 sekarang, kita lanjutkan larangannya. Total larangannya ada 16, ya. 16. Yang ke-12, larangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah, enggak boleh. Tidak boleh menuntut ilmu kepada ahli bid'ah, enggak boleh. Yang jelas-jelas kebid'ahannya, enggak boleh. Duduk di majelisnya ahli bid'ah, enggak boleh. Ya. Kecuali jika dia duduk itu untuk memberikan nasihat. Nah, itu ya. Dia dengan tokoh bid'ah misalnya duduk, nah, tapi dia harus memberikan nasihat. Nah, harus memberikan nasihat kepada tokoh yang mengajarkan bid'ah tersebut. Jangan kemudian yaitu dia tidak memberikan nasihat. Ini enggak boleh, ya. Hanya sekedar mencari popularitas saja. Nah, ini tidak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor 695 ada. Enggak ada, saya bacakan. An Abi Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir, kata Nabi, sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah ilmu itu diambil dari para al-asaghir. Nah, jadi kiamat itu sudah mulai dekat apabila banyak orang menuntut ilmu kepada para al-asaghir. Kalau ada al-asaghir berarti ada al apa ini? Ada al-asaghir berarti ada al-kabir. Ya, ya, al-kabir. Ada yang kecil, ada yang saghir, itu apa artinya? Kecil. Kalau kabir besar. Maksudnya tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang kecil, katanya Abdullah bin Mubarak atau yang sering kita sebut dengan Ibnul Mubarak rahimahullah, yaitu beliau mengatakan al-asaghir maknanya para ahli bid'ah. Naam. Sedangkan al-kabir yaitu adalah orang-orang para ulama-ulama sunnah. Oleh karenanya, siapa saja di antara mereka yang suka mengambil ilmu dari para al-asaghir, maka ilmunya tidak akan pernah barokah, dan ini merupakan tanda-tanda daripada kiamat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda riwayat yang lain, ya. Al-barakatu ma'a al-barakatu ma'a akabirukum. Nah, itu. Saya ulang, ya. Nabi pernah bersabda, al-barakatu ma'a akabirukum. Artinya, keberkahan itu bersama orang-orang akabir. Akabir itu ulama-ulama besar, ulama-ulama sunnah. Nah, jadi ulama akabir itu meskipun usianya masih muda, tapi karena ilmunya luas tentang sunnah, maka dia ulama akabir. Nah, tetapi kalau ada orang yang ilmunya sedikit, usianya sudah tua, sesepuh, maka dia tetap disebut al-asaghir. Ya, karena apa? Karena ilmunya sedikit. Maksudnya sedikit di sini adalah ilmu tentang bid'ah. Apa ya ada orang-orang yang belajar kepada ahli bid'ah? Banyak, ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 13, larangan menghiasi mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab ilmu. Nah, ini, Pak. Hati-hati. Larangan menghiasi mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab ilmu. Jadi mushaf itu, Pak, mushaf, ya, Al-Quran yang tidak ada terjemahannya itu. Mushaf. Ya. Ada mushaf. Ada. Mana mushaf? Nah, ini coba Pak Zain. Ya. Ini mushaf ini Pak. Ini cetakan Saudi ini ya. Kalau lihat birunya Saudi ya. Jadi mushaf ini itu tidak boleh dihias. Dihias itu kayak apa? Saya bacakan dulu dalilnya. Tidak boleh menghias mushaf Al-Quran dan menghias kitab-kitab ilmu. Itu dalilnya ada di dalam riwayat dalam silsilah hadis sahih. Kitab silsilah hadis sahih nomornya 1351. Saya baca dari Sa'id bin Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zawaqtum masajidakum wa halaitum masahifakum fadimaru alaikum," kata Nabi, jika kalian telah menghiasi masjid-masjid kalian, jadi masjidnya itu dihias ya, dari ornamen-ornamennya. Loh Ustaz, Madinah itu dihias loh, Mekah itu dihias, iya. Dan pemerintah Saudi apa ini tidak kurang dinasehati ulama-ulama ahlus sunnah yang ada di sana. Tidak boleh menghias masjid itu. Enggak boleh. Ya. Kata Nabi, jika kalian telah menghiasi masjid-masjid kalian, satu. Dua, menghiasi mushaf-mushaf kalian. Tiga, kata Nabi, maka kehancuranlah yang menunggu kalian. Jadi kalau masjidnya sudah dihias, mushaf-mushafnya dihias, tunggulah kehancurannya. Tinggal tunggu saatnya saja. Kayak apa menghias mushaf itu? Satu, katanya ulama, isinya Quran ini Pak, ini saya buka ya. Itu di sini Pak, ada yang warnanya merah. Ya, hukum idgham dikasih merah. Udgham apa hukum ikhfa dikasih biru. Ya, ada di situ, Mas. Ada. Nanti hukum apa lagi? Hukum iklab dikasih hijau. Nah, ini. Wah, ini rame ini. Ini ada merah. Ya. Nanti lafzul jalalah Allah itu ada sendiri. Ya. Ada sendiri diberi pewarna banyak di sini. Ya. Seperti itu. Ini enggak boleh katanya ulama. Kalau yang cetakan Saudi ini enggak ada, Pak. Anda baca di Masjid Nabawi enggak ada. Ada merahnya hukum bacaannya enggak ada, Pak. Enggak ada. Anda mau baca cetakan Saudi atau yang diterjemahkan ke berbagai macam bahasa apapun enggak ada. Yang dari sana ya, percetakan langsung di Madinah enggak ada. Enggak ada. Ya. Jadi mesti dikasihkan, ada enggak pernah enggak dikasih hukum-hukum bacaan itu loh, Pak. Untuk mempertajwid-tajwid ya, untuk mempermudah. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Tetapi karena Al-Qur'an itu dihias sedemikian rupa, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Itu masuk kategori menghias Al-Quran. Mending Bapak Ibu beli Al-Qurannya yang tidak berhias seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini apa ya? Warnanya apa saja di sini? Ya, ini ada guna, guna warna merah. Kolkola, kolkola warnanya hijau. Ya, iklab beda lagi. Allahu Akbar. Ya, dihias. Ya, boleh. Terus, Pak. Di antara menghias mushaf ini adalah yaitu dijadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Kalung. Pernah tahu Quran kecil itu loh, Pak? Dijadikan kalung. Pernah tahu ya? Anda bisa itu bacanya. Ya. Ya, kecil sekali. Ada Quran kecil itu ada. Ya. Itu dijadikan kalung. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau mungkin ditempelkan di pojok-pojok, digantung di pojok-pojok rumah sebagai hiasan. Dan seterusnya. Termasuk, maaf. Afwan jiddan. Termasuk menjadikan beberapa ayat Al-Quran, potongan-potongan, sebagai kaligrafi-kaligrafi yang digantung di... Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Dimasukkan ya. Diganti. Ya. Ada kajian dimasukkan Pak Harto, jangan begitu ya. Harto ya. Ya Allah, Pak Harto harus minta maaf sama Soebul Ben. Ya. Ada. Hah? Ukiran. Ini apa ini? Ukiran apa ini? Oh, enggak, ini bukan. Sah. Hah? Atasnya, apa itu? Tengahnya, apa bacaannya itu? Enggak tahu ya. Ada ayat kursi. Di bordir ya. Ayat kursi ya. Atau misalnya, ya lafadz Allah Muhammad. Ya, lafadz Allah Muhammad. Naam. Padahal Nabi, coba dibuka Sahih Bukhari. Masakit Sahih Bukhari. 1503. 1503. Ayo. 1503. 1503. 1503. Ayo. Silakan baca Masakit. Silakan. Dari Umar ya. Ya silakan. Dari Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, janganlah kamu memuji atau memuliakan saya berlebihan. Stop. Ulang lagi. Janganlah. Janganlah kamu memuji saya berlebihan. Janganlah kalian memuji atau memuliakan. Jangan dikurangi kata-katanya. Silakan Mas Agit. Janganlah kamu memuji atau memuliakan saya secara berlebihan. Sebagaimana? Sebagai orang Nasrani memuji atau memuliakan anak Maryam. Nah, yaitu Nabi Isa. Janganlah kalian memuji memuliakan saya, kata Nabi, berlebihan. Berlebihan. Sebagaimana yaitu orang-orang Nasrani memuji memuliakan anaknya Maryam, Isa. Antum lihat di gereja, itu yang bersanding fotonya siapa? Maryam dan Isa. Selesai. Bukankah Isa dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani? Maka menyandingkan Allah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini enggak boleh. Enggak boleh, ya. Ya seperti itu. Jadi tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi, dan kalau toh itu baik, maka tentunya para sahabat di rumah-rumah mereka, mereka menuliskan Allah Muhammad tersebut. Ternyata tidak dilakukan oleh para sahabat. Jadi enggak perlu dilakukan. Kita lanjutkan 14. Larangan berfatwa tanpa ilmu, enggak boleh ya. Menyampaikan fatwa tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, ini enggak boleh. Ya, tinggal dua lagi kita akhiri. Berfatwa tanpa ilmu, enggak boleh. Buka Al-Qur'an. Ayo siap terjemahannya. Buka Al-Qur'an suratnya surat 7. Surat 7 ayat 33. Buka Al-Qur'an surat 7 ayat 33. Silakan langsung artinya saja. Surat 7 ayat 33. Ayo dibaca. Siapkan Masakit Abu Dawud. Jilid 1. Katakanlah, Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Ulang lagi, katakanlah. Katakanlah, Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Stop. Bapak Ibu, di dalam ayat ini tolong nanti dihitung ya. Ada 4 dosa Allah haramkan. Di dalam ayat ini, Al-A'raf ayat 33, 4 dosa Allah haramkan. Itu katanya para alim ulama, dosanya ditempatkan yang paling ringan sampai yang paling berat. Paling ringan sampai paling berat. Nomor 1 ringan, nomor 2 agak berat, nomor 3 berat, nomor 4 paling berat. 4-4-nya haram. Kita dengarkan bersama apa yang Allah haramkan. Ulang lagi Pak Rifa'ari, silakan. Katakanlah, Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Terus. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Stop. Allah mengharamkan perbuatan keji. Maksudnya zina. Zina yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Satu ini. Sudah, zina ini dosa besar ini. Haram. Lanjut, naik sedikit, agak berat. Apa itu Pak Rifa'ari? Dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Nah, menzalimi orang lain. Lanjutkan Pak Rifa'ari yang nomor 3, berat berat ini daripada yang nomor 2. Apa itu yang nomor 3? Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Nah, mengharamkan melakukan syirik. Ternyata syirik itu bukan di nomor 4, ternyata ada perbuatan dosa yang lebih besar daripada syirik. Nah, dalam ayat ini, apa itu Pak Rifari? Yang keempat, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan Allah mengharamkan mengada-adakan, yaitu atas nama Allah berfatwa nam tanpa ilmu yang dia ketahui. Ini dosa besar. Makanya katanya para alim ulama, berfatwa tanpa ilmu dosanya lebih besar daripada menyekutukan Allah, daripada syirik. Hati-hati ya. Makanya harus ada dalil ya, disampaikan. Ini dalilnya, ini riwayatnya, ini dan seterusnya. Nomor 15. 15. 15. Oh ya, Abu Dawud belum dibaca. Abu Dawud. Nah, ya, terima kasih. Jazakillah khair ya, pada ibu yang sudah mengingatkan saya tadi. Nomor 333 Pak Arto. 333. 336. 336. 336 dari Jabir Pak Arto. Dari Jabir. Ketemu. Silakan Pak Arto. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah keluar dalam suatu perjalanan. Terus. Lalu seseorang di antara kami kepalanya terkena batu. Sehingga? Dan terluka. Kemudian orang itu bermimpi atau berjunub. Nah, jadi ada salah seorang di antara para sahabat itu ketika sedang jalan dia jatuh kepalanya terluka, ya. Lalu ketika malam hari mimpi, mimpinya mimpi junub. Kalau mimpi junub berarti mandinya harus mandi apa? Mandi besar. Kepalanya orang ini terluka. Terluka ini. Lanjut, teruskan. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Nah, dia bertanya kepada teman-temannya yang lain. Silakan. Apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk bertayamum? Apakah boleh aku ini tayamum? Sebab aku kalau mandi, aku khawatir sakit ini kepalaku, ya. Ini barusan jatuh ini soalnya ya. Terus apa kata teman-temannya? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkan hukum dispensasi bagimu. Nah ini, berfatwa gak pakai ilmu soalnya. Ya, dia fatwa gak pakai ilmu. Gak ada, tetap kamu harus mandi pakai air. Mati airnya orang itu. Mati, orang itu mati. Ya, lanjut teruskan. Sedang kamu sanggup memakai air. Sedangkan air ada, kamu bisa pakai air. Air pun ada. Ngapain tayamum? Tayamum itu kalau tidak ada air, fatwanya nggak pakai ilmu. Lanjut, teruskan. Lalu laki-laki itu mandi. Terus. Setelah itu dia mati. Mati. Habis mandi, mati. Gara-gara fatwa yang salah. Lanjut, teruskan. Ketika kami datang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilaporkan kepada beliau tentang peristiwa tersebut, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi marah. Apa kata Nabi? Mereka telah membunuhnya. Oh, mereka telah membunuh orang itu. Teruskan. Allah membunuh mereka. Bahkan Allah akan membunuh mereka. Lanjutkan. Kenapa mereka tidak bertanya dahulu? Terus. Kalau mereka tidak mengetahui, sungguh obat kebodohan itu hanya bertanya. Nah, obatnya kebodohan itu ya tanya. Mestinya tanya sama aku. Gitu ya. Jadi ini gak boleh berfatwa tanpa ilmu. 15. Yaitu larangan-larangan seputar ilmu yang ke-15. Larangan mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini. Atau ayat ini dan ayat itu. Gak boleh. Ya. Tidak boleh mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini. Atau misalnya dia berkata aku lupa ayat ini dan ayat itu. Ini gak boleh. Terus bagaimana? Kalau misalnya kita ingin menyampaikan dalil, memang betul-betul lupa. Ada adabnya. Ada. Tidak boleh kita mengatakan, ya Allah, saya lupa ayat itu. Enggak boleh. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu hadis Bukhari. Nomornya 5039. Nomor asli ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bisa mali ahadihim yakul. Nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh buruk orang yang berkata aku lupa ayat ini dan ayat itu, namun sebenarnya ia telah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya para alim ulama, hadis ini mengandung makna satu, ya, orang yang mengatakan aku lupa ayat ini, aku lupa hadis itu, aku lupa ayat yang ini, maka berarti mengesankan ketidakpeduliannya dengan Al-Quran. Berarti dia enggak peduli dengan Al-Quran. Berarti dia tidak sergap baca Al-Quran. Nah, mengesankan itu. Yang kedua, boleh mengatakan, nah ini yang boleh, yang boleh. Aku telah dibuat lupa oleh Allah akan ayat ini dan ayat itu. Ya. Allah telah membuatku lupa atau aku telah dibuat lupa oleh Allah akan ayat ini dan ayat ini. Nah, ya ini Allah yang membuat dia lupa itu Allah. Jadi dia tidak boleh mengatakan seperti ini. Aku lupa ayat ini. Itu nomor berapa ya? Saya lupa. Ah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya, sungguh buruk orang seperti ini kata Nabi. Yang benar saya dibuat lupa oleh Allah ya pada hari ini tentang ayat itu. Nah, itu seperti itu. Kita kembalikan kepada Allah. Kita harus mengulang-ulang Al-Qur'an dan memelihara hafalan kita tentunya. Nomor 16. Terakhir, larangan mempelajari ilmu sihir. Tidak boleh mempelajari ilmu sihir. Tidak boleh. Masih pegang fotokopian? Ya. Kalau masih pegang fotokopiannya, di situ insya Allah sudah saya cantumkan, tidak boleh mempelajari ilmu sihir karena sihir ini adalah buhul, ya, buhul, mantra, ucapan-ucapan yang dibaca atau mantra-mantra yang ditulis digunakan untuk menyakiti atau mempengaruhi badan atau hati atau akal orang lain dengan sekali sentuhan atau yang lain, termasuk gendam, ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh, ya, hipnotis, mempelajari ilmu hipnotis nggak boleh, ya, sihir, nah, sulap itu juga tidak boleh. Di negeri kita dibuka nggak sekolah sulap? Buka ya, itu tidak boleh, ya. Mana dalilnya kalau itu tidak boleh? Saya bacakan dalilnya, yaitu sahih targhib wa tarhib, ada ya, jilidnya jilid nomor 3046. Jilid berapa itu? 5 apa 6 itu? 3046. Ayo Pak Arto, 3046. 5 ya? Ini ya, 3046, 3046. 6. Masih plastikan ya itu ya? Oh, sudah disobek. Ya. Bersih tapi bukunya, alhamdulillah. Ya, 3041. Maaf, Afwan. 3041. 3041. Dari Imran bin Husain. Silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu." Silakan. Bukan dari golongan kami. Bukan umatku, kata Nabi. Siapa itu? Orang yang meramal, ramalan pesimistis. Nah, terus? Atau diramalkan, atau meramal hal-hal gaib. Terus? Atau diramalkan. Terus? Atau menyihir, atau disihirkan umumnya. Nah, jadi katanya Nabi, tidak termasuk umatku orang-orang yang bertatayur atau minta tatayur. Yang bertatayur, yang melakukan pelakunya, atau pasiennya minta tatoyur. Apa sih tatoyur itu? Menentukan nasib sial berdasarkan tanda-tanda benda atau burung. Misalnya tanda-tanda garis tangan, ini ya, ramalan-ramalan ini. Terus orang yang meramal pakai kartu atau minta diramalkan, ini bukan umatku. Atau yang menyihir atau minta disihir, gendam ya dan seterusnya, santet ya, seperti itu dan seterusnya. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Teruskan. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan pernyataannya, maka telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, siapa yang mendatangi dukun? Datang dukun, datang ini ya, membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kufur dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadubillah. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, fid dini wa dunya wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dan istiqomah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tidak ada yang bertanya ya. Ya, silakan, Bapak. Nah, jadi satu kenyataan pahit yang harus kita terima, mau tidak mau, diakui atau tidak, memang sekolah-sekolah sihir dibuka, sekolah-sekolah sulap, hipnotis dibuka. Nah, apakah tidak ada, yaitu action dari kaum muslimin? Sebenarnya ada, Bapak. Hanya saja actionnya berupa ya dakwah seperti ini, yaitu dengan cara diberikan penerangan kepada umat tentang bahaya mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, larangan-larangannya seperti itu. Adapun kalau langsung ke tempatnya, nah dengan misalnya apa ini menutup tempat-tempat seperti itu dan seterusnya, maka ini hanya ulil amri yang melakukan itu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mendakwahkan tauhid dan memberikan pencerahan kepada umat tentang bahayanya ilmu sihir ini. Insya Allah begitu. Insya Allah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.